والتي المتكلم فيها ربما أحوج من السامع، ولكن كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. وإلى الوصايا، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah mengucapkan khutbatul hajah, Asy-Syaikh hafizahullah mengatakan: ayyuhal ikhwah fillah, pada malam hari ini insyaallah merupakan akhir dari muhadharah yang kita saling menyampaikan wasiat dengan kebenaran dan juga menyampaikan wasiat dengan kesabaran, termasuk dari sunnah as-sahabah bila salah seorang di antara mereka meninggalkan saudaranya, dia memberi wasiat dan membacakan atasnya firman Allah subhanahu wa ta'ala: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat adalah perkara yang agung, dan kita menginginkan saudara-saudara kita di jalan Allah, kita mencintai mereka. Mereka telah memuliakan kami dengan pemuliaan yang luar biasa. Mereka telah mencurahkan berbagai kebaikan, menahan berbagai gangguan, menampilkan wajah yang berseri-seri, mempunyai adab yang baik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasi mereka dengan kebaikan. Aku mohon kepada Allah, semoga Dia menjadikan kami, menjadikan kita sesuai dengan praduga baik yang diarahkan kepada kita. Dan semoga Allah memberi rezeki kepada kita keikhlasan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasi mereka dengan kebaikan di sisinya. Balasan mereka ada di sisi Allah. Kita mendoakan mereka dengan kebaikan, terutama orang-orang yang mengurusi pelaksanaan daurah ini. Demikian pula para hadirin serta orang-orang yang kami singgah di tempat mereka dan kami berada di rumah mereka. Dan demikian pula orang-orang yang telah memberikan layanan mobil-mobil mereka. Maka semoga Allah Jalla wa'ala memberi balasan yang baik kepada mereka semuanya. Semoga Allah memperbaiki mereka dan kondisi mereka, memperbaiki harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka, dan menggantikan mereka dengan yang lebih baik. Dan mereka mempunyai hak atas kami pada ziarah ini. Di sini kami akan mewasiatkan sebagian wasiat dan nasihat yang barangkali orang yang menyampaikannya lebih butuh daripada yang mendengarkan. Akan tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sufyan bin Uyainah: i'mal biqawli wa in qasura amali wa in qassartu fi amali yanfa'uka qawli walam yadhurruka taksiri. Beramallah dengan ucapanku, walaupun amalanku kurang. Akan memberi kemanfaatan kepadamu ucapanku, meskipun kekuranganku tidak akan membahayakanmu. Dan selanjutnya adalah wasiat yang akan disampaikan. Wabillahi taufik. Al-wasiyatul ula الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد، والذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. دعا إليه نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ودعا إليه موسى وعيسى وإبراهيم قبلهما وإسماعيل وكل نبي ورسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة لا تقوم على التوحيد، توحيد الألوهية والأسماء والصفات والربوبية كذلك، دعوة فاشلة ودعوة باطلة، لأنه لا يجوز أن يقوم أحد مقام الدعوة إلى الله بدون توحيد ودعوة إليه، لأن كل ذنب يهون، ولا الشرك بالله. من أجل التوحيد خلقنا، ومن أجله نموت، ومن أجله نبعث، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقام الجهاد فقطعت الرؤوس وسفكت الدماء حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يبقى في وجه الأرض صنم ولا وثن ولا حجر ولا شجر يعبد من دون الله. فلا بد أيها الإخوة أن تهتموا بتوحيد الله والدعوة إليه، ولا تملوا ولا تيأسوا، والله لو ضللت تدعو إلى التوحيد من يوم ولدت إلى أن تموت لمت من الفائزين، وأنت تحاضر وتتكلم عن التوحيد وعبادة الله، أن هذا هو الأصل الأصيل والركن الركين والذي عليه المعتمد. فاحرصوا على التوحيد أيها الإخوة، وانشروا في الناس معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، علموا الناس أين الله وأسماء الله وصفات الله كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ادعوا الناس إلى الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به والاستشفاء به ادعوا الناس اغرسوا في قلوبهم الثقة بربهم قوة الإيمان الثبات ونبذ الشركيات والخرافات والضعف الذي يجعل الإنسان يتعلق بقبر أو بمخلوق ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا. فالعبودية لله أشرف ما يتقرب به إلى الله، فها هو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكره الله في أعظم المقامات بالعبودية، في إنزال الكتاب قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في الإسراء والمعراج قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فلا أجل ولا أشرف ولا أكرم ولا أعظم من أن تكون عبدا لله، تحقق التوحيد بأقسامه. فاحرصوا أيها الإخوة على الإكثار من محاضرات التوحيد وأبوابه وتدريس كتب التوحيد ونشرها في الإذاعة وفي المساجد في الدورات وبين الناس الصغار والكبار والرجال والنساء، ليموت الناس على توحيد، وليقول الناس: ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا الإسلام. لأن دعوة أهل السنة، دعوة السلفيين، إنقاذ الناس من عذاب الله، ليست دعوة مصلحة من أحد ولا تكثير لجموع ولا تسويد لأشخاص، إنما هي دعوة إنقاذ للأمة، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تكلمنا عن التوحيد بالأمس بصورة أوسع من ذلك، جعلنا الله وإياكم من الموحدين. Kemudian beliau mengucapkan wasiat yang pertama adalah mempunyai kepedulian terhadap dakwah tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalam. Telah berdakwah kepadanya Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50 tahun yaitu 950 tahun. Berdakwah kepadanya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim sebelum keduanya. Demikian pula Ismail, alaihimus salatu wassalam. Setiap Nabi dan Rasul berdakwah kepadanya. Allah menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian mengibadahi Allah dan jauhilah at-taghut. Suatu dakwah yang tidak berdiri di atas tauhid, baik itu dalam perkara ar-rububiyah, al-uluhiyah, demikian pula al-asma was-sifat, maka itu adalah dakwah yang lemah dan juga dakwah yang batil, karena tidaklah benar seseorang menempati jalan dakwah melainkan hanya dakwah kepada Allah, dakwah yang tidak mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang lemah, dakwah yang batil. Tidaklah seseorang berdakwah melainkan mengajak kepada jalan Allah, kepada tauhid, dan meniadakan perbuatan syirik kepada Allah. Karena tauhid kita telah diciptakan. Karena tauhid kita akan meninggal. Karena tauhid kita akan dibangkitkan. Karena tauhid diturunkannya kitab-kitab suci. Karena tauhid diutusnya para rasul. Karena tauhid tegaknya jihad. Karena tauhid dipenggalnya kepala orang-orang yang kafir, ditumpahkannya darah mereka. Semua itu adalah dalam rangka untuk menegakkan peribadatan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu berhala, satu patung, satu batu, satu pepohonan, atau apapun juga yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya engkau mempunyai kepedulian terhadap tauhid dan berdakwah kepadanya. Dan janganlah kalian berputus asa untuk selalu mengajak kepada tauhid. Meskipun engkau berdakwah kepada tauhid mulai dari hari engkau dilahirkan sampai hari engkau mengalami kematian, engkau akan termasuk dari orang-orang yang beruntung. Kita senantiasa akan berbicara tentang tauhid, beribadah kepada Allah yang semuanya merupakan prinsip yang paling dasar dan rukun yang paling kokoh, dan di atasnya diletakkan segala sandaran setiap urusan. Maka sebarkanlah di antara manusia makna la ilaha illallah berikut dengan berbagai syarat-syaratnya. Terangkan kepada mereka mengenai nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan kekuasaannya. Karena kepadanya lah tempat bersandar, kepadanya tempat bertawakal, kepadanya lah tempat memohon pertolongan, dan kepadanya lah mengharapkan kesembuhan. Tanamkan di dalam hati mereka sikap percaya kepada Rabb mereka, kekuatan iman, keteguhan di dalam beragama, dan peniadaan hal-hal syirik, hal-hal khurafat, dan kelemahan jiwa yang semua itu berlawanan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadikanlah dan laranglah manusia untuk bergantung kepada kuburan atau kepada makhluk, apakah dia seorang nabi atau seorang malaikat ataupun yang selainnya. Tauhid itu adalah semulia-mulia perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Penghambaan diri kepada Allah. Coba lihat bagaimana pemuka manusia mulai dari awalnya sampai akhirnya. yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutnya di tempat-tempat yang agung dengan panggilan penghambaan diri. Di antaranya mengenai diturunkannya kitab suci, Allah menyatakan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, maha suci zat yang telah menurunkan al-furqan atas hambanya. Demikian pula Allah menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya al-kitab. Demikian pula Allah memanggilnya dalam perkara Isra. Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya. Demikian pula Allah memanggilnya dalam perkara dakwah, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh kadu yakununa alaihi libada. Maka tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, melainkan engkau menjadi seorang hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau realisasikan tauhid dengan berbagai jenisnya dan pembagiannya. Bersemangatlah, antusiaslah untuk memperbanyak muhadharah-muhadharah, ceramah-ceramah tentang tauhid. Memperbanyak pelajaran-pelajaran, kitab-kitab tentang tauhid, dan sebarkan di berbagai media seperti di radio, di masjid-masjid, di dalam daurah-daurah di tengah-tengah manusia, baik yang kecilnya maupun yang besarnya, yang lelakinya ataupun wanitanya, sehingga manusia meninggal di atas tauhid, sehingga mereka meyakini bahwa Rabb mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dakwah kepada tauhid yang merupakan dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah. Dia adalah dakwah penyelamatan, bukan dakwah pengkafiran kepada manusia, bukan pula dakwah pemungutan suara untuk seseorang. Hanya saja dia adalah dakwah untuk menyelamatkan umat ini. Maka semua itu adalah merupakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid. Dan kita telah berbicara tentang perkara tauhid ini pada hari yang kemarin, dan طيب الوصية الثانية المحافظة على الأخوة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. المسلم والمؤمن هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شابان أو رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه عاشوا إخوة وعند الموت تفرقوا وهم إخوة متحابين لم يفرقهما أحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بنى الإسلام في المدينة بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار. آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام، فآخى بين أبي الدرداء وسلمان، وبين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وبين عمر ورجل من الأنصار. ومن شدة أخوتهم وصدق أخوتهم أن سعد بن الربيع الأنصاري لما آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال له: يا عبد الرحمن إن لي زوجتان، إن لي زوجتين، فاختر واحدة منهما فأطلقها فتتزوجها، وقد وهبت لك نصف مالي. خوة تجعل الأخ يخلع ثوبه ويلبس أخاه. مات في زمن السلف سبعة من شدة الأخوة، ماتوا على حسن الخاتمة، عطشوا في إحدى الغزوات فجيء بشيء من الماء إلى الأول وهو مجروح، فقال: اسقي أخي. سمع أخاه يئن ويتوجع، قال: أعطي أخي لعله أحوج منه. فلما أعطي الثاني قال: أعطي أخي الثالث. فلما أعطي الثالث قال: أعطي الرابع. حتى مر الماء على السبعة ولم يشرب منهم أحد فماتوا السبعة. أخوة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخوة تجعل الأخ يدعو لأخيه في ظهر الغيب، لا يسبه ولا يشتبه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه أخوة، أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخيك من أبيك وأمك، أخوة الدين تبقى في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل أخوة وخلة ومحبة تنقطع يوم القيامة إلا الأخوة في الله. الإخوة المتحابون في الله، أخي الذي من أقصى المغرب أحب إلي من أخي من أبي وأمي إذا لم يكن أخا لي حقيقة في الإسلام. جمعنا أيها الإخوة في هذه الحلقة الأخوة في الله، ما بيننا نسب ولا بيننا مال ولا مصلحة، الأخوة في الله. أنعم بها، أكرم بها من أخوة. يموت أحدهم في سبيل الأخوة وهو إن شاء الله من حسن الخاتمة. هذه أخوة الإسلام، أن تبذل لأخيك الندى وتكف عنه الأذى وتبتسم في وجهه، فالابتسامة في وجه أخيك صدقة تحلم عنه إذا أخطأ وزل، وتصفح تكذم غيظك من أجل الله، من أجل المحافظة على الأخوة وتقويتها. نخلص النية، نكون صادقين في أخوتنا، نكون مقتدين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالخيار فلاح. أخوة تعلمنا الإيثار، أخوة تعلمنا التعاون على البر والتقوى، أخوة تعلمنا التفاني في هذه العبادة العظيمة. هي عبادة، الأخوة عبادة. عند أن تؤاخي أخا في الله أنت تعبد الله بهذه الأخوة، فلا بد فيها من إخلاص ومتابعة وحرص ومحافظة. حافظ على شعور أخيك فلا تؤذيه بقول ولا فعل، لا تحقد عليه ولا تحسده، بل تنافس معه على الخير، لا تقف في وجهه، حثه على الخير، إن أخطأ قومته وإن زل نصحته، وإن ذهبت به ذهب في بنيات الطريق رددته بلطف بأدب بطيب بأخلاق بحرص. إننا اليوم نشاهد أقواما يتمنون الخلاص من إخوانهم لا يريد أن يتكلم معه ولا أن يركب معه ولا أن يسكن بجواره ولا أن يتزامل معه ولا أن يضحك بوجهه. حسبنا الله ونعم الوكيل. من زمن يحمل الناس فيه قلوب الوحوش في جثمان الإنس، فاحرصوا على الإخوة، على الأخوة، حافظوا عليها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فأنت قوي بأخيك والسلفي غريب. يقول أيوب بن أبي تميمة السختياني: إذا سمعت رجلا من أهل السنة مات في طرف الأرض كأنما فقدت عضوا من أعضائي. ويقول الإمام أحمد: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. الأخوة الأخوة، ضيعنا الأخوة بالقيل والقال، صدقنا الشيطان في التحريشات، اتبعنا خطوات الشيطان للتفريق بين الأحبة. وهؤلاء من شر الناس الذين يسعون للإفساد بين الأخوة، بين الإخوة، المفرقون بين الأحبة. فلا تقوم قائمة لمسلم وسني حتى يكون مع أخيه على حالة لا تنفصل إلا بالموت. كان الصحابة بعد التآخي يتزاوروا، فإذا رأى أحدهم من أخيه زلة نصح ورجع ورده إلى الحق. إذا صدقنا في أخوتنا سوف تحل كل العقد وتصلح كل مشكلة. وإذا كنا كاذبين في الأخوة فسوف تفسدها الريح إذا هبت، ويفسدها أقل الكلام وأضعف شيء مما لا نتصوره. والله الموفق لمن يشاء من عباده في الأخوة والاجتماع على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. Kemudian yang kedua adalah al-muhafadzah 'alal ukhuwah, menjaga persaudaraan. Allah berfirman, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang dirahmati Allah. Allah juga berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah kenikmatan Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian menjadi bersaudara. Demikian pula dengan firman Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir, dan saling berkasih sayang di antara mereka. Demikian pula firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka itu bersikap lemah lembut di antara mereka dan tegas terhadap orang-orang yang kafir. Seorang yang mukmin, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mukmin itu adalah laksana bangunan, sebagiannya akan mengokohkan sebahagian yang lain. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak akan menyerahkannya kepada keburukan dan tidak pula akan menghinakannya. Seorang mukmin adalah yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekuat-kuat tali ikatan Islam adalah mencinta dan membenci di jalan Allah. Di antara 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di antaranya adalah 2 orang yang saling mencinta di jalan Allah. Mereka bertemu di atasnya dan mereka berpisah di atasnya. Mereka hidup dalam keadaan bersaudara, dan ketika mati pun mereka dalam keadaan bersaudara, saling mencintai di antara keduanya. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan keduanya di dalam persaudaraan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, setelah beliau membangun masjid, beliau mempersaudarakan antara al-muhajirin dan juga al-ansar. Beliau mempersaudarakan antara Abi Darda dengan Salman al-Farisi, dan antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Demikian pula Umar dengan seseorang dari kalangan Ansar. Karena kuatnya persaudaraan mereka dan jujurnya persaudaraan itu, sampai-sampai Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari tatkala dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, aku mempunyai 2 istri, maka silahkan pilih olehmu salah satu dari keduanya. Niscaya aku akan menceraikannya, dan silahkan engkau untuk menikahinya. Dan aku telah memberikan untukmu setengah daripada hartaku. Dahulu, seseorang bahkan melepaskan pakaiannya, kemudian dia pakaikan untuk saudaranya. Ini semua adalah karena kuatnya tali ukhuwah di antara mereka. Ada kisah 7 orang yang karena kuatnya persaudaraan di antara mereka, dalam salah satu peperangan, tatkala mereka tertimpa oleh dahaga kehausan yang sangat, maka mereka akan diberi air. Lantas orang yang pertama meminta untuk air itu diberikan kepada saudaranya yang kedua. Lantas yang kedua meminta untuk diberikan kepada yang ketiga. Yang ketiga meminta untuk diberikan kepada yang keempat, sampai air itu berputar di antara mereka sampai kepada yang ketujuh, dan tidak seorang pun di antara mereka yang meminumnya sampai keseluruhan mereka mati karena kehausan. Inilah persaudaraan, persaudaraan yang dinyatakan oleh Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan saudara mereka atas diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat membutuhkannya. Persaudaraan yang lebih mengedepankan saudaranya daripada dirinya sendiri. Demikian pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengucapkan, untuk saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami, dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati-hati kami sikap dengki, sikap iri kepada orang-orang yang beriman. Inilah persaudaraan Islam yang lebih kuat dari persaudaraan nasab, yang lebih kuat daripada hubungan nasab, apakah persaudaraan sebapa ataupun seibu atau saudara kandung. Persaudaraan yang kuat ini bahkan berlaku sampai masuk ke dalam kubur, bahkan di hari kiamat kelak. Allah menyatakan orang-orang yang bersaudara pada hari itu, mereka saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka saling mencinta di jalan Allah. Beliau menyatakan, saudaraku seiman yang berada di tempat yang jauh lebih kuat hubungannya dari saudaraku sebapak dan seibu jika dia tidak berada di atas Islam. Semua ini yang mengumpulkan kita adalah persaudaraan Islam. Tidak ada di antara kita hubungan nasab, tidak pula karena interaksi harta. Oleh karena itu muliakanlah persaudaraan keimanan ini. Maka salah seorang di antara mereka, jikalau seandainya dia meninggal di jalan menjaga persaudaraan ini, semoga itu termasuk daripada husnul khatimah. Persaudaraan Islam itu adalah memberi berbagai kebajikan kepada saudaranya dan menahan berbagai gangguan. Dia berusaha untuk menemui saudaranya dalam wajah yang tersenyum, karena senyum itu adalah sadaqah. Dia berupaya untuk memaafkan kesalahan, menahan amarah. Semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah, persaudaraan yang diperkuat dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita adalah orang-orang yang jujur di dalam kita bersaudara di jalan Allah, dan kita mau meniru bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair, jika kalian tidak bisa menjadi orang yang mulia, maka cobalah untuk meniru, karena sungguhnya meniru orang-orang yang pilihan adalah keberuntungan. Al-ukhuwah, persaudaraan ini mengajari kita untuk bersikap mendahulukan saudara kita di atas kebaikan. Mengajari kita untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Mengajari kita untuk saling berkorban antara satu yang lainnya di dalam ibadah ini. Persaudaraan ini adalah ibadah. Ketika engkau mengikat tali persaudaraan dengan saudaramu, maka berarti engkau sedang mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang membutuhkan kepada keikhlasan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jagalah perasaan saudaramu, janganlah engkau menyakitinya walaupun dengan ucapan maupun perbuatan. Dan hendaklah engkau berlomba bersamanya di atas kebaikan. Jika dia tersalah, maka luruskanlah. Jika dia tergelincir, maka bantulah. Jika dia tersesat, maka kembalikanlah kepada kebaikan. Dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh adab, dengan sikap yang baik, dengan akhlak, dengan antusias demi kebaikannya. Kita menyaksikan ada beberapa kaum yang mereka menginginkan terputusnya tali persaudaraan mereka. Mereka tidak ingin untuk saling bantu-membantu dengan saudaranya, tidak ingin berada di sampingnya, tidak ingin saling mengikatkan tali persaudaraan dengannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari suatu masa yang di masa ini manusia membawa hati hewan buas di dalam jasad sebagai manusia. Maka jagalah tali ukhuwah dengan segenap apa yang engkau mampu. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, apabila ada di ujung bumi seorang ahlu sunnah yang meninggal, seolah-olah aku merasakan salah satu anggota badanku terasa lumpuh. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, berwasiatlah kalian terhadap ahlu sunnah dengan kebaikan, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang terasing. Kita telah menyia-nyiakan persaudaraan kita hanya dengan gosip-gosip yang tidak jelas. Kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan untuk memecah belah di antara saudara-saudara kita yang semestinya harus saling mencintai. Orang-orang yang buruk, mereka menyengaja untuk merusak persaudaraan. Bahkan persaudaraan itu rusak meskipun hanya dengan sesuatu yang ringan. Maka tidaklah akan tegak persaudaraan Islam pada diri seorang Muslim sehingga sampai dia mau berada di samping saudaranya dalam semua keadaan. Tidak ada yang memisahkan mereka kecuali hanya kematian. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, setelah persaudaraan itu mereka menjaganya dengan saling menziarahi. Apabila ada yang tergelincir maka akan dinasihati. Apabila ada yang tersalah maka akan dikembalikan kepada yang benar. Apabila kita jujur di dalam kita bersaudara, niscaya semua tali ikatan yang membelenggu kita dari saudara kita akan terputuskan dan segala problem akan terselesaikan. Bila kita bersikap dusta di dalam persaudaraan ini, niscaya persaudaraan ini dengan mudahnya akan dilenyapkan oleh angin sekalipun dan akan rusak meskipun hanya dengan ucapan yang paling ringan, sampai pada batas yang bahkan tidak tergambarkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada saudara-saudara kita untuk tetap menjaga persaudaraan dan berkumpul di atas Al-Kitab, Sunnah dan pemahaman salaf. Al-Wasiyyatu Thalitha. Wala'allaha الأخيرة الانشغال بطلب العلم والمحافظة عليه وعلى الدعوة إليه والعمل به والرجوع إلى أهل العلم عند المعضلات والفتن والنوازل والصبر على الناس في مجال الدعوة. وهذه الوصايا أو هذه الوصية هي الموجودة في قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق الدعوة وتواصل الصبر صبر على الأذى فيه وإرجاع الأمور إلى أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تقوم دعوة إلا بالعلم، ولن يصلح البلاد إلا العلم، ولن تصلح نفسك إلا بالعلم. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وما أتي الناس إلا بسبب جهلهم، وما حصلت الفتن إلا بسبب الجهل، وما حصل الشرك ولا البدعة ولا المعصية ولا التبرج ولا السفور ولا أذية الجار ولا عقوق الوالدين وسوء الأخلاق إلا يوم أن قل العلم، قل العلم والمعرفة، فنحافظ على هذا العلم الذي هو بمنزلة الإسلام كما قال سفيان بن عيينة: العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. قال الإمام الزهري: أدركنا مشائخنا يقولون العلم فيه نعش للدين والدنيا. فإذا أردت الدنيا كما قال الشافعي رحمه الله فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. حافظوا على العلم وعلى الالتفاف حول طلبة العلم والسؤال لأهل العلم. حافظوا على العمل، ربما أثر عملك في الناس أكثر من علمك، فالناس أسارى التقليد، وإذا رأوك تعمل شيئا ربما سارعوا إلى فعله، وإذا أمرت وعملت كان ذلك أدعى لقبول الناس، أما إذا خالف فعلك قولك فهذا هو المقت، وربما نفر الناس منك. اعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت أشد الغضب. العمل. المرأة المحجبة بين النساء ينظرن إليها مع الأيام سوف تؤثر بحجابها، لأن الناس قد ملوا التبرج، وقد مل الناس ما عاشوا عليه، فلا يألفون إلا الدين والخير. إذا خرجت بلحيتك وثوبك وأخلاقك سوف تكسب الناس، تكسب الناس بأخلاقك ووفائك وصدقك في الحديث وإعانتك لهم، فكن من خير الناس وهم العاملون بعلمه. والدعوة إلى الله أيها الإخوة برفق ولين وحكمة. لا تسب فأنت داعية، لا تغضب غضبا يخرجك عن الأدب فأنت داعية، اغضب لحرمات الله، وتعامل مع الناس بحسب عقولهم. هذا يحتاج إلى نصيحة فردية، وذاك إلى نصيحة عامة، وذاك إلى زيارة إلى بيته، وذاك بكتاب، وذاك بورقة، وذاك بنصيحة، وذاك بذاكرة هاتف، وذاك بشريط، وذاك بهدية. تعامل مع الناس، فالناس ليسوا سواء في أخلاقهم. كن أنت أيها الداعي إلى الله ممتلكا لجميع الوسائل، وإن لم تعرفها فتعلمها من أسلافك، من سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرصوا على الدعوة أيها الإخوة، نحن دعاة خير، لسنا دعاة مشاكل بما بيننا وخلافات وصراعات، دعاة خير ننقذ الناس. من للناس إذا انشغل أهل السنة بالخلافات؟ من للناس؟ أهل البدع ليسوا حريصين على المسلمين، حريصون على كراسيهم، يقوم من قام وأهلك من هلك، حريصون على بدعهم. أهل السنة أمل الأمة، الناس ينتظرونك لإنقاذهم، فاتق الله فيهم. الأسلوب الحسن الدعاء، ادعو للناس في صلاتك بالهداية بالصلاح، ادعو ولا تيأس، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر أن يحول قلوب العباد في لحظة. لكن ابذل أنت في دعوتك الأسلوب الحسن. لا رأيت الرجل المقاطع للصلاة انصح له بأسلوب، ادعو له بالهداية، تحبب إليه، حبب إليه الإسلام والصلاة، ولا تضجر. ومن هنا ينشأ الصبر، فأوصي نفسي وإخواني بالصبر على الناس في الدعوة. اصبر على أخيك، اصبر على جارك، اصبر على الناس، لا تستعجل وتثبت في أمورك وتمعن في دعوتك. والصبر مفتاح الفرج، نصبر في الدعوة ونتحمل كل ما يقال. ما سلم الله من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا. ما سلم رب العزة من عباده، ولا سلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تريد أن تسلم؟ فاصبر وتحمل السب الشات تحذير من المخالفين من أهل البدع، اصبر. فقد طرد رسولك صلى الله عليه وسلم من بيته، وطرد في شعاب مكة، وهرب إلى المدينة خائفا عليه الصلاة والسلام. فمن أنت وما أنت ومن أنا؟ أوذي موسى عليه السلام وخرج خائفا يترقب، سخر بنوح واستهزئ به، سخر بلوط واستهزئ به. فمن أنت وما أنا؟ صبر أيها الإخوة، احمدوا الله أنكم عرفتم الإسلام الصافي والسنة والسلفية، غيركم يتخبط في الشرك في المعاصي والمجاهرة بها. في الفتن احمدوا الله على هذه السنة. فاحرصوا عليها ودلوا غيركم واصبروا على الناس وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا نزلت نازلة فالرجوع إلى العلماء الراسخين والصدور عن رأيهم وعدم الاستعجال في الفتوى ولا في الأحكام على الناس حتى تسأل أهل العلم، فإذا رددته إلى أهل العلم سلمت وسلمت، وإن استعجلت أضررت وتضررت. ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وما خاب من استشار ولا ندم من استخار. والرجوع إلى أهل العلم فضيلة، وطاعتهم من طاعة ولي الأمر، فالزموا غرزهم، فالبركة مع الأكابر، والطرق سهلة للتواصل معهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، والحمد لله. واحرصوا أيضا على مثل هذه الدورات والزيارات، فهي نافعة بإذن الله. ولا تيأسوا ولا تحزنوا، وامضوا قدما وأخلصوا النية واصدقوا في السير، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أرجو أن يفهم الكلام والوصايا وأن نعمل بها، فهي من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه سنة رسوله، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعصم قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان ومن الفتن الظاهرة والباطنة. وفي الختام أقول: اعلموا أيها الإخوة أن هذه وصايا محب، وقد أحببناكم في الله ومن أجل الله، والله إننا بحاجة جميعا إلى التناصح، فالرجل قوي بإخوانه، ولا غنى لبعضنا عن بعض، فكلنا يكمل بعضنا بعضا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأكرر الشكر لإخواننا الذين استضافونا في هذه البلاد وأكرمونا غاية الإكرام، فجزاهم الله خيرا. وأشكر أيضا الإخوة المتعاونين معنا، المترجم والذين يمشون معنا، فأسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا، وأن يكتب أجورهم، وأن يرفع قدرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang ketiga dan barangkali ini adalah yang terakhir, yaitu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Kemudian menjaganya, mengamalkannya, berdakwah kepadanya. Kembali kepada para ulama ketika turunnya perkara-perkara yang besar, ketika datangnya fitnah, terjadinya hal-hal yang baru di dalam kehidupan, bersikap yang sabar kepada manusia di arena dakwah. Ini semua adalah wasiat yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kepada ilmu. Wa amilus salihat, dan beramal yang saleh menunjukkan kepada amal. Wa tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran menunjukkan kepada dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan ini menunjukkan kepada kesabaran di atas gangguan di jalannya. Demikian pula memulangkan segala urusan kepada ulama, memulangkan permasalahan kepada ahli ilm dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Tidak akan baik suatu dakwah, tidak akan baik sebuah negeri kecuali apabila dengan ilmu. Ilmu itu adalah musuh bagi seorang pemuda yang bersikap angkuh, sebagaimana air banjir itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Tidaklah terjadi berbagai fitnah kecuali dengan sebab kejahilan, disebabkan oleh kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan juga kejahilan. Saya ulangi, tidaklah terjadi fitnah-fitnah, tidaklah terjadi kesyirikan, tidaklah terjadi kebid'ahan, tidaklah terjadi kemaksiatan, tidaklah terjadi wanita-wanita yang membuka aurat, tidaklah terjadi gangguan kepada para tetangga, sikap durhaka kepada orang tua, akhlak yang buruk, melainkan karena kurangnya ilmu dan pengetahuan. Maka jagalah, maka bersemangatlah untuk menggapai ilmu. Ilmu itu laksana seperti kedudukan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sufyan bin Uyainah, al-ilmu bimanzilatil Islam. Ilmu itu laksana kedudukannya seperti Islam, sedangkan kebodohan laksana kedudukannya seperti kekafiran. Demikian pula Az-Zuhri mengatakan ilmu itu adalah kebangkitan dunia dan agama. Kemudian dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia mencari ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia mencari ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia mencari ilmu. Oleh karena itu, bersemangatlah untuk menuntut ilmu. Hendaknya kalian berada di sekitar para penuntut ilmu dan juga para ulama. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Berupayalah untuk mengamalkan ilmu. Karena manusia telah berada dalam kondisi yang hanya mengekor, mengikutimu. Apabila mereka melihatmu telah mengamalkan sesuatu, maka mereka akan segera untuk melaksanakannya. Apabila engkau memerintahkan sesuatu sementara engkau tidak mengamalkan, maka ini akan menjauhkan mereka dari mengikutimu. Apabila engkau mengamalkan ilmu, ini akan lebih mengundang manusia untuk menerima ajakanmu. Tetapi kalau ucapanmu menyelisihi perbuatanmu, niscaya mereka akan lari daripadamu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya? Allah sangat murka ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Seorang wanita yang memakai hijab, wanita-wanita yang lain akan melihat kepadanya. Hal itu akan memberikan pengaruh kepada mereka, karena manusia telah merasa bosan dengan sikap-sikap tabarruj wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Mereka telah bosan dengan kehidupan yang mereka berada di dalamnya. Mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan agama. Apabila engkau keluar dengan memakai thawb, memakai jubah, menggunakan lihyah, ucapanmu adalah ucapan yang jujur, niscaya engkau akan termasuk dari sebaik-baik manusia, dan manusia pun akan mengikuti apa yang engkau amalkan. Dan berdakwahlah kepada jalan Allah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh hikmah. Janganlah engkau mengumbar kemarahan, karena kemarahan itu akan mengeluarkanmu dari adab. Sementara engkau adalah seorang yang mengajak kepada jalan Allah. Bermuamalahlah dengan manusia sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Di antara manusia itu ada yang membutuhkan nasihat yang khusus, ada yang membutuhkan nasihat yang umum, ada yang membutuhkan engkau memberinya kitab, ada yang membutuhkan engkau memberinya hadiah, ada yang membutuhkan engkau bersikap lemah lembut kepadanya, dan lain sebagainya. Maka bermuamalahlah dengan manusia dengan cara yang baik. Manusia itu tidaklah berada dalam satu keadaan. Mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka apabila engkau tidak mengetahui uslub dakwah, maka belajarlah metode-metode dakwah itu dari salafmu dan para sahabat nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah para da'i yang mengajak kepada kebaikan, bukan para da'i yang menimbulkan problem, yang selalu sibuk dengan berbagai perselisihan dan pertikaian. Siapa yang akan menyelamatkan manusia apabila kita sibuk dengan semua perkara-perkara itu? Ahlul bid'ah, mereka hanya antusias untuk mendapatkan kursi jabatan atau menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Siapa yang akan dinanti oleh manusia untuk menyelamatkan mereka, melainkan kita yang mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan mendoakan mereka. Doakanlah mereka di dalam solat. Janganlah engkau berputus asa, karena Allah Azza wa Jal Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang bisa menghalangi hati seorang hamba, dan dia pula yang bisa mengalihkannya. Maka apabila engkau bertemu dengan seorang yang memutuskan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka doakanlah semoga dia bisa melaksanakan sholat. Berbuatlah untuk mendekat kepadanya. Buatlah dia cinta kepada Islam, cinta kepada sholat. Dan aku wasiatkan kalian untuk saling memaafkan. Bersikaplah yang sabar kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada keluargamu, dan kepada manusia. Dan telitilah dalam segala urusanmu, dan berhati-hatilah dalam dakwahmu. Bersikaplah yang sabar, dan bersikaplah yang berlapang dada kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang selamat dari gangguan manusia, bahkan Allah Azza wa Jal. Maka bagaimana engkau? Apabila Allah dan bahkan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari gangguan-gangguan manusia yang jahil, maka hendaknya engkau bersabar. Rasulmu sallallahu alaihi wasallam pernah diusir dari sebuah tempat, dari sebuah lapangan yang ada di dekat kota Makkah, sehingga beliau lari masuk ke dalam kota Madinah dalam keadaan beliau merasa takut. Maka bagaimana denganmu dan bagaimana pula denganku? Telah disakiti Nabi Musa alaihi salam dan beliau keluar dalam keadaan merasa takut dan memakai tutup muka. Telah dilecehkan Nabi Nuh, demikian pula Nabi Lut. Lantas bagaimana dengan engkau dan juga aku? Maka bersikaplah yang sabar, karena kalian berada di atas Islam yang murni, di atas sunnah, di atas salafiyah. Sementara yang selain kalian berada di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan, di atas berbagai macam fitnah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah ini. Maka bersemangatlah berada di atasnya. Bersabarlah terhadap manusia. Dan bersikaplah ketika terjadinya sesuatu yang besar atau suatu perkara yang menimpamu, kembalilah kepada ulama. Dan tidak tergesa-gesa di dalam mengambil fatwa. Tidak terburu-buru menghukumi orang lain. Bertanyalah kepada ulama. Karena tergesa-gesa itu adalah sesuatu yang mengakibatkan penyesalan. Tidak akan celaka orang yang mau mengambil nasihat dari yang lainnya. Dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah meminta pilihan dari Allah. Demikian pula taatlah kepada para penguasa. Dan sungguhnya keberkatan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian, orang yang tua di antara kalian. Dan sekarang ini telah dimudahkan berbagai media yang modern untuk menunaikan segala kebaikan itu. Maka bersemangatlah untuk tetap melaksanakan daurah-daurah yang seperti ini dan ziarah yang niscaya memberikan kemanfaatan seperti ini. Dan janganlah kalian berputus asa. Tetaplah kalian maju ke depan melanjutkan dakwah. Niscaya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim seperti orang-orang musyrik dan ahli bidah. Aku berharap semoga semua ucapan ini bisa difahami dan kemudian diamalkan, karena dia diambil dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga dia memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan kitabnya dan mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dia mengokohkan kita di atas kebenaran, menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Semoga Allah Azza wa Jal menjinakkan hati di antara kita dan membantu kita untuk selamat dari gangguan syaitan, selamat dari berbagai fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dan pada akhirnya, dalam penutupan, ketahuilah bahwa wasiat-wasiat yang aku sampaikan ini adalah perkara yang penting. Kami telah mencintai kalian di jalan Allah dan karena Allah. Dan demi Allah, kita semua ini sangat membutuhkan untuk saling menasihati. Seseorang itu akan menjadi kuat dengan saudaranya. Sebagian kita tidak pernah bisa merasa cukup dari sebahagian yang lain, karena sebagian kita akan menyempurnakan sebagian yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kita kepada apa yang dia cintai dan dia ridhai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian beliau kembali mengingatkan, aku mengucapkan rasa syukur kepada saudara-saudara kami yang telah menjamu kami sebagai tamu di negeri ini, di kota ini, dan memuliakan kami dengan sebaik-baiknya. Demikian pula aku berterima kasih kepada orang-orang yang saling membantu untuk terselenggaranya acara ini. Dan demikian pula orang-orang yang berjalan bersama mereka, bersama kami di dalam daurah ini, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala mereka, mengangkat derajat mereka. Sungguhnya Allah maha kuasa atas hal itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.